Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas, demikian juga pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ma'idatun Nisa karya Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kita sampai pada poin bahasan nasihatun wa tahni'atun, nasihat dan ucapan selamat. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala, tata akad satu hal yang lebih ditekankan di zaman ini secara khusus, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan perusak iman, al-mutakatsirat yang demikian banyak, penuh dengan hal-hal yang melalaikan, al-mutanawiat yang sangat variatif, wasarib dan hal-hal yang membelokkan yang sangat berbilang, yang telah menyibukkan banyak manusia dari tujuan penciptaannya, yang dia diciptakan dan diwujudkan ke alam nyata ini untuk mewujudkannya. Maka di zaman semacam ini sangatlah ditekankan al-wasiyatu bitaqwallahi azza wajal, wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wajal, untuk taat, untuk komitmen dengan syariat Allah yang penuh dengan hikmah. Dan ini adalah bentuk nyata dari nushan lil ibad, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wa ma'dziratan ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan sebagai alasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita telah menunaikan kewajiban untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dua motivasi amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah dua motivasi dakwah. Yang pertama adalah nushan lil ibad, karena kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, karena kita ingin masuk surga bareng, karena kita ingin dia selamat sebagaimana kita juga ingin kita selamat. Maka ini yang menjadi pendorong orang kenapa mengingatkan orang lain, memberikan wasiat kepada orang lain. Bukan karena ingin mencaci makinya, bukan karena ingin merendahkannya, menghinanya, bukan karena kita merasa lebih mulia, bukan karena kita merasa lebih baik, namun semata-mata karena kita ingin masuk surga bareng, kita ingin masuk surga bersama-sama. Nushan lil ibad, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan faktor yang kedua, pendorong yang kedua kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah ma'dziratan ilallahi tabaraka wa ta'ala, supaya kita punya alasan di hadapan Allah ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita apa yang kita lakukan ketika melihat saudara kita melakukan maksiat, keburukan dan kejelekan. Maka kita telah berupaya, kita telah berusaha. Dan pesan untuk bertakwa kepada Allah makin ditekankan fi sya'nil mar'ah, untuk perempuan secara khusus, lasiyama lebih-lebih lagi tarkis konsentrasi serangan musuh-musuh Islam di zaman ini adalah pada perempuan. Maka terfokuskan di zaman ini pada perempuan mu'ammarat, berbagai macam konspirasi. Ini berbagai macam konspirasi yang dibuat, wakhutot dan berbagai macam strategi yang direncanakan. Wa ma'alu dhalika, dan ujung dari berbagai macam konspirasi tersebut adalah menghilangkan rasa malu perempuan muslimah dan menghilangkan iffahnya, menghilangkan kehormatannya, wasitriha, dan menghilangkan tutupnya, yang dulu wanita itu tertutup dengan jilbabnya menjadi terbuka. Wahayaiha, dan rasa malunya. Wakaromatiha, kemuliaannya dan keunggulannya. Jadilah orang kemudian tidak menilai satu hal yang sangat penting, nilai sebuah keperawanan misalnya. Itu dampak dari berbagai macam mu'amarat, ya, konspirasi-konspirasi musuh-musuh Islam. Wallah yuridu ayatuba alaikum, Allah ingin untuk menerima taubat kalian, namun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka ingin supaya kalian menyimpang dari jalan Allah dengan penyimpangan yang besar. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Wayata akad, dan lebih ditekankan pada wanita secara khusus. Wal amru ya'niha bidarajatil ula, maka perkara perintah ini tertuju pada perempuan dalam level yang pertama. Hendaklah anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan Rabb-nya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan Tuhannya. Danlah seorang wanita itu mengetahui hak Allah atas dirinya dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berbagai macam ajaran Rasul Al-Karim salawatullah wassalamu alaihi. Minta jihad berbagai macam arahan yang sangat penting dan bimbingan yang tepat. Yang dalam arahan-arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat ifatul mar'ah. Sumber dan sebab terjaganya kehormatan wanita dan kemuliaannya, keunggulannya dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Wal mar'atul hasifah al-aqilah an-nasiha li nafsiha, dan seorang wanita yang berakal, an-nasiha li nafsiha, meyaminkan kebaikan untuk dirinya, maka dia tidak akan menoleh, artinya tidak akan peduli dengan ucapan al-hamalu minan nasi, manusia-manusia alhamal yang kurang kerjaan, manusia-manusia yang rendahan, yaitu orang-orang yang menginginkan agar hilangnya kemuliaan wanita dan kemuliaannya. Dan wanita yang berakal sehat akan tusawib, akan mengarahkan pandangannya kepada ajaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini akan aku bawakan 3 hadis penting sahih yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ajak para wanita secara khusus untuk merenungkannya ta'amulan daqiqan, dengan perenungan yang cermat. Wa taqif, dan tidaklah dia berhenti atau kemudian mentela'ah, taqifu ala, mentela'ah kandungannya, min madamin, berupa isi kandungan al-idham yang penting. Yang pertama adalah yang beliau katakan, 3 hadis ini adalah beliau tegaskan adalah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang pertama diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim, dalam sahih keduanya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk mengerjakan salat Idul Adha atau Idul Fitri ilal musalla, ke tanah lapang yang ada di luar kota Madinah saat itu. Famar 'alan nisa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewati para wanita, tepatnya Nabi kemudian setelah khutbah di hadapan laki-laki berkhutbah di hadapan para wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar nisa, wahai para perempuan, adalah kalian bersedekah karena telah diperlihatkan kepadaku bahasanya kalian adalah aktsar ahli nar, mayoritas penghuni neraka." Maka para wanita mengatakan, "Wa bima ya Rasulullah?" Mereka para wanita ini cerdas, sadar bahasanya tentu sebabnya itu ada pada wanita, dan itu dimasukkan itu ke dalam neraka bukan karena zalim, karena kezaliman Allah, karena keadilan Allah, ada sebabnya. Bima, karena apa? Apa ya? Karena apa wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuktsirnal la'na, karena wanita itu banyak mencela, banyak ngomel-ngomel, banyak la'an mencaci maki. La'an di sini laknat dalam maknanya secara bahasa yaitu caci maki. Tukthiruna al-la'na, kalian karena kalian suka caci maki, kalau kemudian cerewetnya kambuh ya, maka berbagai macam caci maki keluar. Wa takfuruna al-ashira, kemudian yang kedua karena menutupi kebaikan suami. Seakan-akan suami itu tidak punya kebaikannya, tidak pernah membantu, tidak pernah care, tidak pernah perhatian dan seterusnya. Kalau pas lagi kumat bengkoknya ya, maka seringkali demikian. Ma ra'aitu min naqisati aqlin, maka tidaklah ku perhatikan seorang yang akalnya tidak sempurna dan agamanya tidak sempurna, yaitu karena wanita tidak sholat ketika haid, dan ini ketidaksempurnaan agama yang tidak tercela. Adhaba, namun lebih hebat untuk menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh, yang tegar, min ihdakuna, daripada wanita. Maka Nabi sampaikan dalam akhir hadis ini, bahwasanya wanita itu lembut namun perkasa, lembut namun hebat. Ya, lelaki yang nampaknya di luar itu gagah, ngomongnya memukau, kayaknya gaya pemimpin kepemimpinannya hebat, bahkan setengah otoriter, itu ketika di rumah itu tidak ada apa-apanya di depan istrinya. Yang semula di luar rumah itu kaku begini-begini, sampai rumah itu bisa bisa bengkok. Ya, oleh karena itu ada kisah seorang ulama hadis, kita sangat sering baca Musonab Abdurrazzaq As-Sun'ani. Beliau pernah marah sama murid-muridnya, murid-murid beliau, para penuntut ilmu hadis. Maka beliau mengatakan, aku tidak akan mau mengajar kalian karena satu tindakan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Pengajian saya tutup, saya tidak mau mengajar kalian, karena satu dan lain hal. Beliau marah dengan murid-muridnya. Maka murid-muridnya kemudian meminta syafaat kepada keluarga, kepada tetangganya, tolonglah supaya Imam Abdul Razak As-Sun'ani itu mau kembali ngajar kami-kami. Maka setelah minta tolong pada tetangganya supaya niku enggak mempan. Akhirnya mereka minta tolong pada istrinya Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Tolonglah agar, padahal ini sudah keputusan kaku ini, keputusan kaku. Pokoknya saya sebel dengan kalian, saya benci dan saya marah sekali dengan tindakan kalian, tidak ada lagi pengajian. Nah, murid-muridnya ini kemudian setelah gagal pakai tetangga, kemudian melakukan pendekatan lewat istrinya, tolonglah, tolong dirayukan bapak supaya mau kembali ngajar. Maka kemudian ngasih apalah sama istrinya, hadiah ini dan itu. Ngasih hadiah ini dan itu pada istrinya, tolong rayukan bapak agar mau kembali ngajar. Maka begitu lewat istrinya langsung sukses, besok langsung diundang kembali, ayo pengajian. Nah, saya langsung sukses, besok langsung kemudian buka pengajian lagi, kemudian pada itu sudah keputusan kaku, tidak ada lagi pengajian, tutup dah selamanya. Nah, saya enggak mau ngajar-ngajar kalau masih melihat muka-muka kalian. Nah, itu kemudian lewat istrinya, kemudian langsung kemudian berhasil. Kemudian muridnya pada kaget, ini kok luar biasa. Kok kemudian langsung begitu cepat suksesnya. Maka Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani rahimallahu taala dan mengatakan, tentu orang yang melakukan negosiasi sambil berpakaian lengkap, itu berbeda dengan orang yang melakukan negosiasi dalam keadaan sambil telanjang. Itu berbeda. Nih, kalau yang negokan tetangganya kan datang dengan pakaian lengkap gini-gini. Nah, istrinya yang nasi nego enggak, negonya negonya beda. Nah, maka beliau katakan orang yang melakukan negosiasi sambil berpakaian lengkap tentu berbeda dengan orang yang melakukan negosiasi sambil dia telanjang. Nah, itu suksesnya. Nah, ini lihat, ini keputusan kaku, ya, marah besar. Nah, itu negosiasi lewat istri tembus. Ya, negosiasi lewat istri bertekuk lutut ini beliau. Ya, Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani ini. Ini kemudian akhirnya luluh. Ya, maka itu di antara hal yang menunjukkan ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulil hazimi min ihdakunna. Kemudian hadis yang kedua diatkan oleh Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dari Uzainah As-Sudafi radallahu anhu. Abi Uzainah As-Sudafi radallahu anhu, senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik istri kalian yang pertama adalah Al-Wadud, yang sangat besar cintanya kepada suaminya, yang romantis sama suaminya, yang lembut sama suaminya, bukan yang suka bentak-bentak suaminya, yang garang sama suaminya. Kemudian yang kedua adalah Al-Walud. Kemudian dia adalah wanita yang subur. Tentu ini, tentu istri yang subur menghasilkan keturunan beda statusnya dengan yang tidak memberikan keturunan untuk suaminya. Kemudian wal muadiyah, dan seorang wanita yang suka mengalah. Dan al muasiyah, yang keempat, yang suka membantu. Membantu suaminya, mendukung suaminya, sama suaminya itu punya cita-cita yang luhur, tujuan yang mulia, maka dukungan totalitas diberikan oleh istrinya. Namun empat sifat mulia ini itu akan menjadi menyebabkan seorang wanita itu menjadi sebaik-baik istri idza taqainallaha, jika dia wanita yang bertakwa kepada Allah. Ini dia adalah wanita yang rajin sholat, wanita yang bertauhid. Ini kalau dia cuma unggul dalam empat hal di atas, namun dia adalah wanita yang tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak-hak Allah, ya, maka itu empat semua tadi batal jadinya, menghilangkan statusnya sebagai sebaik-baik wanita. Kemudian wasyarru nisaikum, dan sejelek-jelek istri kalian adalah al-mutabarijat, yang suka berdandan memperlihatkan daya tarik fisiknya kepada bukan suaminya. Al-mutakhayyilati, wanita-wanita yang berpenampilan sombong. Wahunnal munafiqat, merekalah wanita yang Nabi katakan munafiqat, wanita munafik. Yang tentu jika ini terjadi pada seorang muslimah, maka maknanya adalah nifaq asghar. La yadkhul jannata minhunna, tidaklah mereka masuk surga illa mislul ghurabil a'sami, kecuali gagak yang aksam. Gagak yang aksam adalah gagak yang pada dua betisnya atau dua hastanya atau salah satunya terdapat warna putih, padahal seluruh tubuhnya itu hitam, seluruhnya hitam, namun ada sedikit putih. Ini sedikit putih di ziraknya, mungkin di sayapnya. Itu disebut ghurab al-aqsam. Kemudian contoh tentang masalah tabarut ada di hadis yang ketiga diatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Ini bukan di Sunan Surra. Dari Umar ibn Khuzaimah binti Thabit, beliau mengatakan, kuna ma'a Amr ibn al-As, kami bersama seorang sahabat Nabi, Amr ibn al-As, dalam satu perjalanan haji atau umrah. Maka ketika kami berada di satu tempat namanya Mahra ad-Dhahran, idza tiba-tiba nahnu kami berjumpa dengan seorang wanita yang ada di haudat, ada di tandunya, dan dia meletakkan tangannya pada haudatnya, pada tandunya. Ya, tandunya ada, boleh jadi ada semacam kayu, dia keluarkan ya, tangannya dari ya, dari tandu kain, yang kain tandu, kemudian pegangan kayu yang ada di sisi luar, sehingga terlihatlah tangannya. Terlihatlah tangannya. Falamma nazala darala asyab, maka setelah beliau singgah darala asyab, maka beliau masuk ke syab. Syab adalah jalan di antara dua bukit. Wa darala ma'ahu, dan kami pun masuk bersamanya. Kemudian beliau cerita, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Fa idza nahnu, maka tiba-tiba kami mendapati ghirbanin katsirin, gagak yang banyak. Fiha, padanya satu ya, satu rabu aksam. Ada banyak gagak, cuma ada satu saja yang aksam. Ada yang tercampur warna putih di tubuhnya. Ahmarul mingkor, yang paruhnya itu berwarna merah. Demikian juga arijelain dua kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah akan masuk surga dari wanita kecuali seperti jumlah gagak aksam semacam ini dibandingkan dengan gagak-gagak hitam polos lainnya. Artinya sedikit sekali. Di sini diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, waqal, kalau dalam versi Al-Hakim terdapat tambahan, wanita tadi meletakkan tangannya pada haudat, mengeluarkan tangannya pada haudat, fiha khawatim, sehingga terlihatlah cincin di jari-jarinya. Cincin di jari-jarinya. Wa rawahu, dan hadis ini dihadkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Wa qal, kalau dalam versi Abu Ya'la, fa idza nahnu bi imra'atin, maka tiba-tiba kami menjumpai satu perempuan, alaihi jabair, yang dia memakai jabair. Jabair maknanya ay asawir, gelang. Fi mi'somiha, di mi'som, di ruas, di ini, ya, di ruas tangannya. Di pergelangan tangannya. Min dahabin au fiddah, yang gelang tadi kalau tidak dari emas ya dari perak. Laha, yang itu miliknya. Wa khawatim, dan dia juga pakai cincin di jarinya. Qad basatat yadaha, dia dia bentangkan tangannya ila haudats, keluar dari haudats. Ya, maka dia keluar dan terlihat dari luar. Ya, terlihat dari luar, terlihat oleh laki-laki ajnabi. Ya, kalau dia pakai apa, gelang dan pakai cincin. Maka di sini kata sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahasanya menampakkan gelang dan cincin itu satu hal yang haram bagi wanita. Menampakkan gelang dan cincin sehingga terlihat ajnabi, menurut sahabat Amr ibn al-As, adalah satu hal yang maksiat. Ini maka ini ada di antara bentuk tabarruj, dan menampakkan perhiasan kepada ajnabi itu menurut sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ayatuhal mar'ah, wahai wanita, ta'amali, wahai wanita muslimah, renungkanlah tiga hadis ini. Renungkanlah dengan serius, betul-betul renungkan. Nabi SAW menyebutkan neraka dan mengkabarkan bahasanya mayitas penghuni adalah perempuan. Dan menyebutkan surga, dan beliau sebutkan sedikitnya wanita yang memasukinya. Dan maksud dari Nabi itu bukan taqniton, bukan membuat wanita itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan juga taiisan, putus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Namun Nabi menyampaikan hal tersebut alaihi salatu wassalam karena beliau menginginkan kebaikan untuk para wanita dan mengingatkan para wanita perbuatan yang akan menyebabkan datangnya murka Allah azza wajal dan menyebabkan hukumannya. Mimma yufdi, yaitu perbuatan yang mengantarkan wanita untuk masuk neraka dan mendapatkan berbagai macam hukuman yang telah disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Alaysa minal jadir, bukanlahkah satu hal yang layak bagi seorang wanita untuk merenung sesaat dengan perenungan yang tulus dan mentelaah hadis-hadis di atas, nadhiratan, dengan memperhatikan sebab adanya ancaman itu, dan menjauhi segala sesuatu yang yuskhitu, membuat marah Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi SAW telah menegaskan sebab yang paling besar dan bencana yang terbesar yang menyebabkan banyak bagi wanita itu mendapatkan hukuman di atas, yaitu tabarruj, menampakkan daya tariknya, as-sufur, buka-bukaan, khuyala, sombong, dan melakukan berbagai macam aktivitas, dan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, dan melakukan upaya untuk menggoda lawan jenis. Hatta qal, sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak lihat satu makhluk yang sebenarnya akalnya tidak sempurna, akalnya tidak sempurna, namun bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas, yang kaku dibandingkan wanita. Fal mar'atul aqilah, maka wanita muslimah yang betul-betul berakal, tarba'u binafsiha, maka dia akan menjaga dirinya, jangan sampai ada padanya sifat tersebut. Dan menjaga dirinya jangan sampai ada padanya keadaan itu, dia khawatir akan kembali pada hari kiamat dengan membawa dampak yang besar dan akhir yang pedih. Dan renungkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu wahai wanita muslimah, tatkala Amr ibn al-As radhiyallahu anhu melihat wanita itu di tempat itu, dia menampakkan tangannya, menampakkan mahasinaha, daya tariknya berupa emas atau perhiasan di tangannya, dengan meletakkan tangannya di kayu haudat, kayu tandunya. Tadzakkar, kemudian beliau ingat ancaman Nabi alaihi salatu wasalam kepada wanita. Fa kaifa bihi law ra'a katsiran minan nisa, maka bagaimanakah apa yang akan dikomentari yang akan diberikan oleh Al-Amr ibn Al-As seandainya Amr itu melihat banyak wanita di zaman ini yang buka-bukaan, watabarruj, dan menampakkan daya tariknya, berdandan, watazayun, dan berdandan ketika keluar rumah untuk dilihat laki-laki ajnabi, ta'atur pakai wewangian, idhar lil mahasin, menampakkan daya tariknya, visuarin, dalam berbagai bentuk-bentuk yang demikian hinanya. Tidakkah wanita, para wanita bertakwa kepada Allah, tidakkah mereka merasa takut ketika mereka berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala? Famada tarju al-mar'atu, maka apa sih yang diharapkan oleh seorang wanita baik di dunia ataupun di akhirat, manakala dia tabarruj, manakala dia menampakkan daya tariknya, manakala dia campur baur dengan laki-laki. Wa indama ta'malu, ketika dia dengan sengaja melakukan aktivitas untuk menggoda laki-laki, untuk menggoda pandangan, menarik pandangan laki-laki pada dirinya, kebaikan apakah yang diharapkan dengan aktivitas semacam ini, dan keunggulan apa yang ingin dicita-citakan dengan melakukan hal ini? Innahu wallahi, demi Allah, itu adalah kerugian yang besar, kejelekan yang besar, dan bencana yang merata. Adapun wanita yang berakal, maka dia adalah wanita yang sejauh-jauhnya menjauhi berbagai macam aktivitas ini, karena dia adalah seorang wanita yang takut kepada Allah Rabbil Alamin, yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Dan dia adalah wanita yang semangat untuk taat kepada Allah untuk nail mendapatkan ridha Allah. Dan hendaklah wanita muslimah menurung dalam kesempatan hal ini merenungkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza salatil mar'atu khamsaha," jika wanita salat disiplin salat 5 waktu, disiplin puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan." Maka untuk hadis ini fahanian, maka ucapan selamat kami sampaikan kepada wanita muslimah yang mendapatkan janji yang demikian mulia dan keutamaan yang besar, in asyad, jika dia isi hidupnya, jika dia mengisi hidupnya dengan keadaan jadi wanita yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa'in asad hayat taha kadhalika, maka jika dia isi hidupnya seperti itu, maka dia adalah wanita yang hidup dalam kehidupan yang mulia, hayatan tayyibah, kehidupan yang membahagiakan. Dan untuknya pada hari kiamat janji yang mulia dan keutamaan yang besar, yaitu dengan mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala untuknya, dan dia akan masuk ke surga penuh kenikmatan dan selamat dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun jika wanita, seorang wanita itu terkecoh dengan keindahan hidup dunia dan godaannya yang sangat variatif, dan permainannya yang sia-sia, dan kepalsuannya munsarim yang akan hilang, fa'innaha tuftan fi diniha, maka ya, akan rusaklah agamanya, akan kemudian terlantarlah akhlak mulianya, akan hilanglah kehormatannya, dan akan berlalu meninggalkannya berbagai macam, akan hilang darinya akhlak, nilai dan etika. Walihada, oleh karena itu maka menjadi kewajiban wanita muslimah untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dengan kemudian selalu menjaga diri untuk taat kepada Allah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, menjauhi sejauh-jauhnya sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan. Wa'ala awliya'il umur, dan menjadi kewajiban para wali. Ya, awliya'il umur di sini ya, orang tua. Jadi kewajiban para orang tua untuk bertakwa kepada Allah dalam masalah menjaga istri dan anak perempuannya. Hendaklah dia betul-betul mewujudkan al-qiwamah, kepemimpinan di tengah-tengah wanita yang jadi tanggung jawabnya, dengan merawat mereka sebaik-baiknya, mendidik mereka secara sempurna, dan menerapkan adab-adab syariat kepada mereka. Demikian juga kaedah-kaedahnya yang lurus dan lurus. Wal mar'atu dha'ifatun, dan realita menunjukkan bahasanya pada dasarnya wanita itu lemah. Dan wa ta'thir fiha sari'un, dan cepat terpengaruh. Jiddan, sangat sekali. Cepat sekali terpengaruh. Terpengaruh dengan bujuk rayu, terpengaruh dengan iklan, terpengaruh dengan kata-kata manis. Realitanya demikian. Tasma, ketika seorang wanita mendengar ungkapan-ungkapan yang menggoda, dan kata-kata yang indah, dan alfat kata-kata yang menggoda, wa akwalan, dan berbagai macam perkataan yang diklaim itu adalah nasihat, fa tuftam bidzalika kullih, maka dia akan cepat tergoda dengan itu semua, padahal ternyata itu adalah menipu. Itu bukan untuk memberikan nasihat, menginginkan kebaikan, namun untuk menjerumuskan. Lakin alal mar'ah, akan tetapi meskipun itu kondisi dasar wanita, namun wanita bisa saja tegar. Menjadi kewajiban seorang wanita untuk sadar dan cerdas. Wa ayyakuna baina nadhiriha makhafatu rabbiha. Dan tidaklah ketika dia berada di antara orang-orang yang memperhatikannya, ada pada dirinya rasa takut pada Tuhannya. Dia ingat kalau dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal, dan Allah akan menanyainya, ini akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang ajaran yang ada dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjadi kewajiban wanita muslimah dalam kesempatan kali ini, diingatkan untuk memperbanyak doa dan memelas meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk menjaganya dari berbagai macam godaan dan menutupi auratnya dan memberikan rasa aman pada hatinya, dan mohon kepada Allah agar Allah menjaga dirinya sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Fadu'a, karena doa adalah pintu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun jangan cuma hanya berhenti di doa. Di samping doa, hendaknya dia melakukan usaha-usaha yang manfaat untuk menyelamatkan diri, untuk selamat, wal khalas selamat, wal fikak, dan bebas dari berbagai macam hal yang akan membinasakan. Ya, kemudian bab selanjutnya adalah nikmatul libas wal fitnatu fihi, nikmat pakaian dan fitnah pakaian, atau hal yang fitnah di sini berarti hal yang berbahaya di balik pakaian. Ina dzikra nikmati, bahasanya menyebutkan atau ingat dengan nikmat. Kalau kita ingat nikmat, maka ini akan jadi sebab kita akan bersyukur kepada pemberi nikmat subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu menjadi sebab adanya tambahan nikmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhan memberikan pengumuman, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepada kalian, dan jika kalian kafir, maka sungguh seksaanku adalah seksaan yang keras. Maka syukur itu mengawetkan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar pada hamba-hambanya adalah nikmat pakaian dengan berbagai macam bentuknya, al-mukhtalifah, yang sangat beda-beda dan berbagai macam jenisnya yang terhitung, yang al-adidah, yang berbilang. Maka pakaian adalah nikmatun uzma, nikmat yang besar, wa minnatun kubra, dan nikmat yang besar. Oleh karena itu, maka Allah Azza wa Jal menghitung dan menganggap nikmat ini, atau menyebutkan nikmat ini dan menyebutkannya di antara berbagai macam nikmat besar yang Allah sebutkan satu persatu di surat An-Nahl. Yang surat ini sampai-sampai terkenal di tengah-tengah para ulama dengan sebutan suratun ni'am, surat yang menyebutkan nikmat-nikmat. Karena isinya adalah Allah sebutkan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa disebut suratun ni'am? Likathrati ma'adadallahu fiha, karena demikian banyaknya Allah menyebut, demikian banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut di surat tersebut nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Haisu, di mana terdapat dalam bagian akhir, dalam penutup hadihin ni'am, nikmat-nikmat yang Allah sebutkan, yang Allah berikan pada hambanya, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setelah Allah panjang lebar menyebutkan nikmat-nikmat dari ayat pertama surat An-Nahl, maka pembahasan tentang nikmat itu berakhir di ayat 80-an. Dan ayat-ayat penutup ini isinya diantaranya akan bahas tentang pakaian. Allah katakan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah jadikan untuk kalian, rumah-rumah kalian, sakanan sebagai tempat tinggal, tempat penuh ketenangan, tempat yang dirindu. Adalah satu hal yang bahaya jika orang itu sudah tidak rindu dengan rumahnya. Wa ja'ala lakum min juludil an'am, dan Allah jadikan untuk kalian dari kulit binatang, ternak, buyutan, rumah, yaitu tenda. Tastakhifunaha, yang kalian ringan untuk membawanya, karena itu terbuat dari kulit. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, saat kalian safar dan saat kalian tidak safar. Ketika rumah itu rumah dari kulit, ya, karena tenda, ya tentu gampang untuk pindah-pindah. Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha, demikian juga kalian buat dari asfar. Dari aswafiyah, dari wall, tentu kulitnya domba, wa aubar kulitnya unta, wa ashar kulitnya kambing. maka dari kulit tiga binatang di atas kalian buat atak-atak perkakas rumah tangga. Wa mataan, dan hal yang menyenangkan ilahinin sampai saatnya, yaitu sampai rusak atau sampai dicuri orang. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Allah jadikan untuk kalian di antara apa yang Allah ciptakan naungan. Kita jumpai naungan itu boleh jadi bentuknya pohon, boleh jadi bentuknya adalah bangunan, boleh jadi bentuknya adalah bukit. Maka dia jadi naungan untuk satu kampung. Wa ja'ala lakum minal jibali aqnana. Dan Allah jadikan untuk kalian di gunung aknanan tempat-tempat untuk sembunyi, gua-gua. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan untuk kalian sarabila, qamis. Allah jadikan untuk kalian pakaian. Dan pakaian ini taqikumul hara wa sarabila taqikum ba'sakum. Ada pakaian yang melindungi kalian dari panas, teriknya panas matahari, dan pakaian yang melindungi kalian saat perang kalian, baju besi. Kadzalika yutimmu ni'matahu, demikian Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya pada kalian supaya kalian tuslimun, pasrah, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid. Fa in tawallau, jika mereka berpaling tidak mau taat, maka kewajiban wahai Muhammad hanya sekedar menyampaikan sejelas-jelasnya. Ya'rifuna nikmatallah, mereka mengetahui nikmat Allah, tsumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, maka Allah tutup pembahasan tentang berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan pada manusia dengan Allah bahas sejumlah nikmat yang dia sebagian adalah yang nikmat berkenaan dengan pakaian. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul hara wa sarabila taqikum ba'sakum. Ini maka nikmat yang terakhir yang Allah sebutkan, nikmat pakaian. Fabayyana, maka Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam ayat-ayat mulia ini nikmat-nikmatnya untuk hamba-hambanya. Dengan Allah jadikan, Allah buatkan untuk mereka sarabila. Sarabil adalah kumson, pakaian atau semacam itu. Boleh jadi terbuat dari kuten, dari kapas, wal katan, ya, sejenis kapas, suf dari wol, yang dengannya manusia menjaga diri dari teriknya panas sinar matahari dan dingin. Demikian juga pakaian berfungsi untuk yatajam maluna, manusia itu untuk mempercantik penampilan dan menutupi aurat. Falaraiba, maka tidaklah diragukan bahasanya pakaian adalah nikmat yang besar dan anugerah yang besar. Wajib atas hamba Allah yang beriman untuk mensyukurinya. Caranya dengan menunjukkan nikmat untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, dan melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, maka orang yang hamba Allah yang beriman akan waspada, dengan betul-betul waspada untuk tidak menyelisihi aturan Allah berkenaan dengan pakaian, fi sifatih, dalam tata cara berpakaian, mode dan bentuk pakaian, syarat dan kaedah-kaedah berpakaian, dan adab-adab berpakaian yang diajarkan oleh syariat. Demikian juga hendaklah seorang muslim waspada dalam masalah ini, masalah pakaian, dari tipu daya dan makar setan. Dan jalan-jalan setan yang tersembunyi yang menghalangi manusia dari kebenaran dalam masalah ini dan menjerumuskan manusia dalam berbagai macam pelanggaran. Maka Allah Ta'ala telah menjelaskan permusuhan setan kepada manusia dalam masalah ini dan yang lainnya adalah permusuhan yang sudah sejak lama. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana hila, trik setan kepada dua bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa. Ya, setan membisikkan pada Adam dan Hawa untuk sehingga Adam dan Hawa menampakkan mawuriyanhuma, sesuatu yang tertutupi dari keduanya berupa aurat keduanya. Wadakhala alaihima, dan setan masuk. Masuk dalam artian menjerumuskan, menggoda keduanya dalam masalah ini dengan metode yang tersembunyi. Setan menampakkan kepada bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa, kalau dia adalah an-nasih al-amin. Dia adalah sekedar memberikan nasihat dan sekedar orang yang terpercaya. Bahkan dia pun sumpah-sumpah kalau dia perkataannya itu adalah sekedar menginginkan kebaikan. Maka setan kemudian menunjuki keduanya, namun itu tipuan. Ay anzalahuma, setan turunkan keduanya dari posisi keduanya yang tinggi, posisinya yang tinggi. An rutbatihima itu harusnya, harusnya ada alifnya. Dari kedudukan keduanya Adam dan Hawa yang tinggi, yaitu jauh dari maksiat dan dosa sehingga terjumus ke dalam maksiat. Allah ceritakan kepada kita di surat A'raf, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah di surga di mana saja engkau mau, namun janganlah engkau dekati pohon ini, maka engkau akan jadi orang yang zalim. Maka setan memberikan bisikan pada Adam dan Hawa supaya setan itu bisa membuka untuk keduanya mawri anhuma, apa yang tertutup dari keduanya berupa aurat, aurat besar keduanya, kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Waqal, setan mengatakan, tidaklah Tuhanmu melarang kalian untuk memakan buah pohon ini kecuali karena supaya kalian tidak jadi malaikat atau supaya kalian tidak menjadi orang yang kekal di surga. Karena ini jika buah pohon ini dimakan, kalian akan jadi orang yang kekal di surga, kata iblis demikian. Padahal terusir dari surga kalau makan buah tersebut. Namun iblis mengatakan, kalau kalian makan kekal di surga. Kenapa Allah larang? Karena Allah tidak ingin kalian kekal di surga. Allah itu bohong, Allah itu nipu kalian. Nah, kata iblis. Ya. Waqasamahuma, dan iblis pun bersumpah di hadapan keduanya. Dia mengatakan, wallahi innila kumala minan nasihin, aku adalah orang yang menginginkan kebaikan untukmu. Aku ingin engkau hidup bahagia. Aku ingin engkau hidup enak di surga. Demi Allah, ini tulus lillahi ta'ala. Fadallahuma birhuru, maka keduanya menjerumuskan, maka iblis menjerumuskan keduanya dengan tipuan. Falamma, maka tatkala keduanya mencicipi dan merasakan buah pohon tersebut, tiba-tiba badat lahuma sawatuhuma, nampaklah sawatuhuma, kejelekan keduanya, yaitu aurat besarnya, jalan depan dan jalan belakangnya. Watafiqah, dan mulailah keduanya menempelkan, yakhsifani, menempelkan pada badan keduanya, min warokil jannah, daun-daun di surga. Lalu Allah pun menyeru keduanya, alam anhakuma antilkuma sajarah, bukankah telah aku larang kalian dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma, bukankah telah aku katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin, setan itu adalah musuhmu yang nyata. Qala, keduanya Adam dan Hawa mengatakan, rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ngaku salah, kami zalim pada diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak sayang kepada kami, maka tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menimpali keduanya dengan rahmatnya dan memberikan karunia kepada keduanya dengan maafnya. Faghfar lahu madzalika, maka kasus tersebut Allah maafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa asa Adam rabbahu faghwa, dan Adam durhaka kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Setelah itu thumma istabahu, kemudian Allah memilihnya. Tumat setabah Rabbu, kemudian Tuhannya memilihnya. Lalu Allah menerima taubatnya, wahada, dan memberinya petunjuk. Maka berdasarkan ayat ini dikatakan bahasanya Adam itu lebih mulia setelah bermaksiat daripada sebelum maksiat. Setelah bermaksiat kemudian taubat, itu Adam lebih mulia daripada keadaannya sebelumnya. Karena tumat setabahu Rabbuhu, kemudian Allah Rabb-nya memilihnya, menjadikannya sebagai manusia pilihan. Maka permusuhan iblis, permusuhan setan kepada manusia berkaitan dengan pakaian manusia, itu permusuhan yang qadimah. Adawah qadimah. Permusuhan yang dimusuhi oleh iblis itu pakaiannya manusia. Gimana ini saya telanjangi, gimana ini saya ploroti, gimana ini saya gimana iblis itu bisa melepas pakaian manusia. Maka permusuhan iblis dengan pakaiannya manusia, itu sudah permusuhan yang sangat-sangat mengakar. Gimana cita-cita dan harapan iblis agar terbukanya aurat manusia, Dan manusia menanggalkan dan melepas dan menghilangkan pakaiannya, itu yang sangat-sangat diharapkan. Dan itu permusuhan pertamanya iblis. Permusuhan pertamanya iblis pada manusia. Maka masalah pakaian itu masalah yang sangat urgen dalam pikirannya iblis. Ya. Itu masalah nomor satu untuk menyesatkan manusia. Ini gimana saya telanjangi manusia ini. Ya. Hada wa iblis mustamirun. Kalau tadi demikian Adam, Allah bertobat. Sedangkan iblis terus menerus dalam kesesatannya. Tidak mau berhenti dari maksiatnya. Bahkan dia semangat dan betul-betul semangat untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Sebagaimana dia telah berhasil menyesatkan al-abawain, bapak dan ibu kita. Walihada, oleh karena itu, maka ada perintah Allah yang itajah tertuju dalam konteks ini kepada anak keturunan Adam. Supaya waspada dari si iblis. Al-mudil, yang dia telah menyesatkan dan telah menggoda orang-orang yang telah dia goda. Jangan sampai tergoda dengan godaan iblis gara-gara bisikan-bisikan iblis. Sebagaimana iblis telah melakukannya kepada bapak dan ibu kita. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia keturunan Adam, telah kami turunkan kepada kalian, itu kami ciptakan, libasan pakaian, yang dan pakaian itu ada dua macam. Yang pertama adalah yuwari sawatikum, menutupi kejelekan kalian, yaitu aurat kalian. Dan yang kedua warisha, dan ada pakaian yang statusnya adalah perhiasan, memperindah tampilan fisik kalian. Boleh jadi itu peci, tutup kepala, atau yang lainnya. Termasuk libas di sini adalah sandal, sepatu. Maka itu untuk memperbagus penampilan. Walibasut taqwat, itu tadi dua jenis pakaian fisik. Namun perhatikan ada pakaian hati. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa yang ada di dalam hati itu yang lebih baik. Itu di antara tanda-tanda ayat kekuasaan Allah. La'allakum la'allahum yadzakarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Wahuna, maka di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan nikmat Allah untuk hamba-hambanya dengan memberikan dua jenis pakaian. Pakaian batin, pakaian tersembunyi, yaitu takwa. Yang pakaian ini akan terus-menerus menerangi seorang hamba, dan dia tidak pernah usang, walayabidu, dan tidak pernah rusak selama si hamba tersebut menjaganya. Dan pakaian takwa ini adalah jamalun lil qalbi, menyebabkan indahnya hati dan jiwa seorang hamba. Walibasu zahir, dan libas dan pakaian lahiriah. Bithiyab, dengan pakaian yang menutup aurat dan menutup sawah. Sawah itu aurat besar. Watakunu jamalan linnas, dan pakaian tersebut menjadi hal yang memperindah tampilan fisik manusia. Ya, berkenaan dengan kata-kata jamalan linhas, maka ini satu hal yang memang sesuai dengan kenyataan. Ya, manusia itu jika telanjang itu mengerikan. Ya, bukan ganteng, enggak. Ya, kemudian cakep, enggak. Namun jelek, menjijikkan. Oleh karena itu manusia itu tampilannya adalah tampilan yang indah manakala dia pakai pakaian. Watakunu jamalan linnas. Maka pakaian itu yang menyebabkan tampilan seorang wanita atau tampilan manusia itu tampilan yang indah dan menarik. Ini, itu menarik karena pakaiannya. Dibuka semua enggak menarik lagi ini. Fa idza faqadal insanu libasa adh-dhahir. Maka jika seorang itu kehilangan pakaian lahiriahnya atau dia melepasnya, akan nampaklah auratnya. Wa fi hadza, maka dari keterangan ini, bagaimana godaan iblis untuk membuka pakaian manusia. Terdapat dalil bahasanya membuka aurat adalah min adha'imil umur, perkara yang besar. Dan bahasanya membuka aurat adalah perkara yang mustahjan, teranggap kecil dalam tabiat asli manusia. Oleh karena itu maka aurat disebut sawah. Dari kata-kata sa'ayasu'u yang artinya jelek, sa'ayasa'u artinya jelek, atau sa'ayasu'u artinya jelek. Li'anau yasu'u sahibahu inkisyafuha. Karena tersingkapnya aurat itu satu hal yang menyusahkan pelakunya. Dia akan susah, sa'ayasu. Dia akan galau, dia akan susah. Dia akan bingung. Kalau terbuka dan tersingkap nih auratnya. Adapun pakaian batin, itulah takwa. Fa bi taqdiri adamihi, maka jika kita andaikan tidak ada takwa, fa inna tankasifu auratu albatina, maka akan tersingkaplah auratnya, aurat hatinya, sehingga dia mendapatkan kehinaan dan al-fadhihah, dipermalukan. Wa yaqad terjumus dalam berbagai macam jenis kerusakan dan kehinaan. Wa yata'arad, dan telanjanglah dia dengan sebab hal tersebut dari pakaian rasa malu. Ya, merasa takut kepada Allah, diawasi oleh Allah, asitr, tertutup dan menjaga kehormatan dan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Karena ya tertab dampak dari baiknya pakaian takwa, baiknya kondisi lahiriah. Dan ya tertab dan berdampak rusaknya takwa, kerusakan lahiriah. Faidas danat, maka jika indah al-qulubu hati dengan takwa, maka akan zanat indahlah badan, baiklah amal. Wa tajammala dan indahlah anggota badan bil hismah, dengan punya rasa malu. Wal afab, menjaga kehormatan, as-sitr, keinginan untuk tertutup dari pandangan manusia, tertutup dari pandangan orang yang tidak layak untuk memandangnya, ada rasa malu. Dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun jika telah tercabut takwa dari hati dan hilang anha dari hati, pakaian yang penting tersebut, in hattat al-abdan, maka jatuhlah badan ke dalam berbagai macam kehinaan. Wasunufin adidah minal khasais, dan berbagai jenis yang sangat banyak minal khasais, dari kerendahan. Thumma inna syaitan, maka sungguh setan permusuhannya kepada manusia dalam masalah pakaian itu qadimatun jiddan. Ingat sekali lagi, permusuhan setan dengan pakaian manusia itu permusuhan yang sudah kuno. Wa kaidu, dan tipu daya setan untuk masalah pakaian manusia adalah tipu daya yang sudah lama. Yaqidul lil insan, setan melakukan tipu daya kepada manusia dengan tipu daya yang besar untuk menelanjanginya dari pakaiannya, supaya manusia itu menyingkapkan auratnya, dan supaya setan itu bisa menelanjangi orang dari rasa malunya dan rasa malunya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman setelah mengingatkan nikmat ini, nikmat pakaian. Muajian Allah tujukan al-khitab, seruannya kepada anak keturunan Adam. Wahai anak keturunan Adam, janganlah setan menggoda kalian. Sebagaimana setan telah berhasil mengusir bapak dan ibu kalian dari surga, setan berhasil mencabut dari keduanya pakaian keduanya, sehingga setan menampakkan pada keduanya aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sungguh setan itu melihat kalian, iblis, wa qabiluhu, dan yang sejenis dengannya, yaitu anak buahnya, itu melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dan kalian tidak bisa melihat iblis dan anak buahnya. Maka ayat ini dalil bahasanya, pada dasarnya kita manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ketika jin itu dalam bentuk aslinya, maka dia tidak terlihat pada pandangan manusia. Karena Allah katakan inna yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina, kami jadikan setan pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala hadar mengingatkan pada anak keturunan Adam, jangan sampai setan berhasil melakukan tindakannya kepada mereka, sebagaimana setan melakukannya kepada bapak manusia, dengan menampakkan indah kepada manusia berbagai macam maksiat, dan menyemangati manusia untuk melakukan berbagai macam hal yang haram, dan menjumuskan manusia ke dalam dosa. Maka Allah kabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahasanya, musuh ini yarahum, bisa melihat mereka dalam keadaan manusia tidak bisa melihat mereka. Dan terdapat perkataan Malik bin Dinar yang ada di tafsirnya Ibnu Abi Hatim, inna aduwan yaroka wala tarahu lasyadidul mu'na. Sehingga musuh, yang musuh itu bisa melihat kamu, namun kamu tidak bisa melihatnya, lasyadidul mu'na. Itu sangat besar biayanya. Illa man asamallah. Biaya permusuhannya itu besar. Karena itu mau melawan musuh yang dia lihat kita dan kita tidak lihat dia. Biayanya sangat besar. Illa man asamallah, kecuali orang-orang yang betul dijaga oleh Allah. Wa idza kana hadzal atu, jika musuh ini qatama kana, telah memiliki kemampuan bibali rikaidi, dengan tipu daya yang luar biasa dan makarnya yang sangat hebat, watawali dan berturut-turut, dan was-wasnya yang berturut-turut, dia telah berhasil mengusir bapak dan ibu kita dari surga. Maka sungguh jika dia punya kemampuan untuk memasukkan sedikit pun dari bahaya tersebut, min isal, mengantarkan sedikit saja dari bahaya tersebut dan memberikan sedikit saja dari was-was tersebut, ila dzuriyah, sehingga berhasil menyesatkan anak keturunan Adam, maka itu mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Karena iblis telah terbukti sukses menelanjangi Adam dan istrinya, ibu dan bapak kita. Maka kalau untuk menggoda anak keturunannya, lebih gampang lagi. Apalagi dia sudah berpengalaman ribuan dan jutaan tahun menelanjangi banyak orang. Maka tentu satu, kemudian dia sudah sangat-sangat profesional sekali dalam urusan bikin orang itu telanjang. Walasiyama anisa, lebih-lebih lagi jika digoda adalah perempuan. Boleh jadi perempuan tersebut sudah, meskipun dia sudah demikian rajin kemudian menutup aurat dan demikian rapat menutup aurat gara-gara godaan bujuk rayu yang manis, ya, ada berita katanya ada perempuan yang sudah rajin tutup aurat sampai foto telanjang dikirimkan kepada teman Facebooknya, laki-laki yang tidak dia kenal, demikian luar biasanya, demikian lemahnya perempuan ini. Sudah ini sudah perempuan, katanya perempuan ngaji, sudah rajin ngaji, sudah tutup aurat, sudah bercadar. Ini tiba-tiba kemudian digoda oleh laki-laki, dia mau kemudian melepasnya sendiri, enggak dipaksa lagi kan? Dilepas sendiri, diputus sendiri, dikirimkan lagi ya ini kan. Kita bingung untuk kemudian menangkapnya, kok ada orang kok ini segila ini ya. Ini akalnya di mana? Ini aina akluha, kan? Akalnya itu kemana? Maka betul kata beliau, lasiyaman nisa, lebih-lebih lagi perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan. Lisiddati dha'fihinna wa qillati idraki kathirin minhunna. Karena lemahnya jiwa wanita. Sangat mudah dengan rayuan. Dirayu, lepek-lepek kata orang Jawa. Kasih kemudian bumbu-bumbu manis, maka dia tidak berdaya. Kirim foto telanjang, permintaan foto telanjang pun sampai dikabulkan. Wakilati idraki kathirin minhunna, dan sedikitnya pahamnya banyak dari mereka. Ini karena kepahaman, paham dia ini, idrak paham ini, duduk masalahnya apa, apa manfaatnya, itu sedikit dari mereka yang mengerti. Ini tanpa bermaksud kemudian merendahkan wanita, namun itulah realitanya. Realitanya. Jika demikian keadaan wanita yang sudah belajar, kenal dalil, kenal agama, dan tutup aurat yang rapat, itu demikian mudahnya dirayu oleh laki-laki yang dia tidak kenal dan entah berada di mana posisinya, maka bagaimanakah dengan wanita yang lain, yang selainnya? Maka tentu keadaannya lebih gawat dan lebih mengerikan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.